Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang belum tuntas. Pada pertemuan yang lalu kita membahasnya, hadis yang ke-14 yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan, nyawa seorang muslim dihilangkan kecuali dengan salah satu dari tiga keadaan, tiga kasus. Yang pertama adalah thayyibuz zani, seorang thayyib, seorang yang telah menikah dan telah menggauli istrinya lalu kemudian dia berzina, dia dihukum dengan hukum qisas, dia dihukum dengan hukum rajam. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafs, seorang yang membunuh, maka dia sebagai hukumannya adalah hukuman mati juga. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yakni seorang yang meninggalkan agamanya yang dia telah keluar dan berpisah dari jamaah kaum muslimin. Ini pun juga akan dihukum mati sesuai dengan hukum Islam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan tentang hal ini bahwa di dalam hadis ini ada ihtiramu dima'il muslimin, ada keharusan memuliakan darah seorang muslim, menjaga darah seorang muslim Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak dihalalkan darah seorang muslim. Wa hadha amrun mujma'un alaih, dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma'. Dan perkara ini adalah perkara yang mujma' alaih, telah disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama, berdasarkan dalil dari Alkitab, dalil dari As-Sunnah, dan juga dalil dari Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah sebutkan seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan mereka adalah jahannam, khalidan fiha, mereka tinggal di dalam jahannam dengan waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi, Allah pun marah dan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat mereka. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Ini balasan yang Allah akan berikan kepada mereka. Faqatlul muslim al-ma'sum ad-dam min a'zamid dhunub, maka pembunuhan terhadap seorang muslim yang dia terjaga darahnya, ini merupakan perkara yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima, maka dari itu pertama kali yang akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh umat manusia adalah ad-dima, permasalahan darah. Ya. Didatangkan, barakallahu fikum, orang-orang yang telah membunuh, orang-orang yang telah menghabisi nyawa saudaranya, didatangkan nanti dan Allah akan putuskan baginya. Mana hukumannya? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga selain muslim dipahami di sini, maka tidak mengapa untuk ditumpahkan darahnya malam yakun muahadan au musta'minan au dhimian. Ya. Jadi seorang yang selain muslim berarti halal darahnya selama, ini antum garis bawahi, selama ia bukan seorang muahid, yang pertama, yakni seorang kafir yang terikat sebuah perjanjian dengan negeri muslim, atau dia sebagai seorang musta'minan, yakni seorang yang meminta jaminan keamanan, suaka, ya, kepada negeri muslim, atau dia sebagai seorang dhimmiyan, sebagai penduduk yang ada di negeri tersebut sebagai rakyat, tapi dia kafir, tapi dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak mengganggu seorang muslim, dia hanya mencari penghidupan di situ, maka jenis yang seperti ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan nyawanya. Adapun yang ke-4, yaitu kafir harbi, yaitu kafir yang menyerang kaum muslimin, maka disitulah boleh dan bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk membela dirinya dan mengusir mereka. Ini pembagian ini harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Karena Islam itu datang menjanjikan keindahan. Islam itu datang menjanjikan ketenteraman. Islam itu ada, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad di tengah-tengah umat ini, umat manusia, melainkan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatan untuk siapa? Lil alamin, seluruh alam semesta. Tidak hanya terkait dengan orang-orang yang beriman saja, tapi orang-orang yang tidak beriman pun merasa aman, merasa tenang dengan adanya hukum Islam. Merasa aman dan merasa tenang dengan adanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin serta kaum mukminin. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Selama mereka tunduk dengan hukum-hukum yang telah diberikan dan ditetapkan oleh kaum muslimin. Mereka tidak diganggu. Mereka merasa aman. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang konsekuensi atsayyibuz zani. Bagaimana seorang yang telah menikah dan dia telah menggauli istrinya yang sah tadi, kemudian dia berzina, maka hukum Islam menetapkan baginya rajam. Ya. Dengan kaifiyah ditanam setengah badannya. Ya, ditanam setengah badannya, lalu kemudian ia dilempari diletakkan di tempat umum. Lalu kemudian dia dilempari batu yang tidak besar dan tidak kecil. Tidak besar karena kalau batu itu besar akan mempercepat kematiannya, maka hikmah tujuan dari rajam itu tidak tercapai. Jika kecil, ini akan mempersulit dia untuk mati dan akan lebih menyakitkan, dan ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Nah, adapun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, "Inna Allah katabal hasanat fi kulli syai'in." Naam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik kepada segala keadaan. Jika kalian ingin membunuh, jika kalian ingin menghukum mati, maka hukumlah dengan cara yang terbaik. Jika kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya. Yang dimaksud terbaik di sini adalah jika kaifiyah yang dilakukan itu mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan syariat Allah azza wa jalla, bukan disesuaikan dengan perasaan masing-masing dari manusia. Ya. Karena kalau ditetapkan oleh manusia, oh yang terbaik itu yang ini. Oh enggak, bagi saya kalau hukuman mati itu yang enak itu yang ini. Oh enggak, kalau saya seperti ini. Ini kalau hukum manusia berbeda-beda. Ya. Menurut negeri ini yang paling enak itu tembak. Menurut negeri ini lagi, oh yang paling enak itu penggal. Negeri ini yang paling enak itu disetrum. Ya. Barakallahu fikum. Atau oh enggak, kalau itu gampang. Yang lebih menyakitkan itu misalnya yang enggak berbekas, enggak perlu repot-repot. Sudah. Lempar aja ke kandang buaya misalnya. Misalnya. Masing-masingnya punya tata cara tersendiri. Itu kalau hukum bikinan manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, maka kita harus yakin itulah hukum yang terbaik. Sehingga fa'asinul qitlah, maka bersikap baiklah kalian dalam menghukum mati, mengeksekusi. Tentunya yang terbaik adalah apa yang telah dijelaskan dan dibimbingkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan telah kita tegaskan bahwa cara menetapkan bahwasanya ia berhak untuk dirajam, ya, bahwasanya si fulan telah berzina, bisa diketahui dengan dua apa? Dua cara. Yang pertama apa? Pengakuan dari pelakunya sendiri, ya, bahwasanya dia ngaku saya berzina. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya apa? Adanya empat orang saksi. Berupa apa saksinya? Empat orang saksi ini berupa apa? Laki-laki, ya. Dan dia melihat, empat orang ini melihat langsung, ya, perzinahan itu. Barakallahu fikum. Apa melihatnya? Ember masuk sumur, ya, melihat langsung. Dan ini sangat sulit. Ketika tidak terpenuhi itu, maka rajam tidak ditegakkan. Ya. Tapi dia melakukan, ya, selama tidak ada saksi empat orang itu, belum ditegakkan hukum rajam. Ya. Jika dia tidak mengakui misalnya, oh enggak, saksinya cuma tiga misalnya, ya, maka tidak diterapkan. Atau tidak ada saksi, yang ada CCTV, ya, sekian CCTV, 10 CCTV sudah mengatakan iya benar ini, tidak berlaku, lihat langsung kejadiannya, itu aturannya. Kok susah ya? Ya karena ini untuk menjaga apa? Kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan hukum al-liwat? Yaitu orang yang beramal dengan amalan kaum Lut, homoseksual, atau berhubungan seksual dengan sama jenisnya. Ini juga dihukum dengan hukuman mati, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Para ulama berselisih, khilaf antar mereka tentang kaifiahnya. Kesepakatan mereka eksekusi mati, ya. Perbedaannya tata cara dan metodenya. Ada yang menyatakan dibakar, ada yang menyatakan dibunuh seperti rajam, seperti orang yang berzina. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di kampung tersebut atau di daerah itu, lalu kemudian dia dihujani dari atas dengan batu. Nah, dipermisalkan dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Al-muhim yang ada di sini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ajma'as sahabah ala qatril fa'il wal maf'ul bihi, bahwasanya para sahabat telah sepakat, barakallahu fikum, tentang hukuman mati bagi seorang yang melakukan amalan kaum Lut, baik itu pelaku atau korbannya. Nah, waqad warada fihi hadithun, dan telah datang hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan Al-Imam Al-Baghawi serta Al-Baihaqi. Qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluhu al-fa'il wal maf'ul bihi, barang siapa yang kalian mendapati amalan kaum Lut, maka hendaknya kalian hukum mati orang yang melakukannya dan korbannya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakinna sahaba ikhtalafu kaifa yuqtal al-fa'il wal maf'ul bihi, akan tetapi para sahabat berselisih, berbeda pandang bagaimana kaifiyah hukuman matinya. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Asyahid di sini adalah amalan ini sangat berbahaya. Ya. Menurut mereka meneliti, seorang yang sudah terkena, yang dahulunya dia jadi korban, maka setelah dewasa ia akan menjadi pelaku. Ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Nah, kondisi yang demikian, putra-putri kita diawasi, terkhusus mereka yang murdan atau amrad. Apa itu murdan? Ya, ini seorang yang remaja yang belum keluar kumisnya dan jenggotnya. Ya. Nah, ada ya, enggak ada jenggotnya ini. Belum keluar kumisnya dan jenggotnya. Kenapa ya, Kho? Karena menyerupai, ya, menyerupai An-Nisa. Sehingga wajib bagi mereka untuk memberikan tampilan-tampilan yang laki-laki. Kelaki-lakiannya itu harus dibangkitkan. Dalam bahasa Arabnya rujulah, sikap kejantanannya itu harus ditampilkan. Ya. Dan waspada dari pakaian-pakaian yang menyerupai mereka. Ya, pakaian-pakaian yang sekarang ini apa? Ketat-ketat. Ya. Bahkan yang mengaku sunnah pun pakai celananya ketat. Ya. Model-model potlot-potlot itu. Potlot apa pensil? Hah? Pulpen. Pakai celananya gitu, yang penting di atas kaki, tapi dia menampakkan lekuk-lekuknya. Barakallahu fikum. Kelihatan sekali lekuk-lekuknya. Nah, ini bukan kudwah yang seperti ini. Mengaku sunnah tapi pakaiannya masih seperti itu. Maka dari itu ya ikhwah, pakai yang longgar. Ya. Kemudian potongan rambut juga, ya. Barakallahu fikum. Perlu juga diatur. Kita para orang tua pun juga gak boleh kemudian acuh tak acuh dengan potongan anak-anak kita. Wah, biasa anak-anak zaman sekarang. Ya. Ternyata yang ditiru, ya, orang-orang yang gak benar, orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Potong, cukur, cukuran laki-laki. Nah, paham tuh ya kok? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu diantara perkara yang tidak disukai, makruh, ketika seorang yang tidak berjenggot itu memanjangkan rambutnya. Ya. Nah, oh ini sunnah Rasul. Nuruh Rasulullah dulu panjang, iya. Tapi Rasulullah jenggotnya panjang, lebat. Ya. Tamla usodro, memenuhi dadanya. Kelihatan kalau laki-laki gitu loh. Ya. Paham ya? Kadang-kadang niru kita, wah sunnah Rasul ini panjang ini. Ya, lihat, gak sama antum sama Rasul. Rasulullah lebat jenggotnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nah, kalau kayak gini-gini gak kelihatan. Ya. Lebat itu jenggotnya. Kelihatan loh laki-laki, bukan nenek-nenek. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini yang terkait dengan ats-tsayyibuz zani atau terkait dengan permasalahan zina yang hukuman eksekusinya adalah rajam. Yang kedua, alasan yang dibenarkan untuk menghilangkan nyawa seorang muslim yakni an-nafsu bin nafsih. Yaitu seorang ketika menghilangkan nyawa, maka hukumannya adalah nyawa juga, hukuman mati. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan terkait dengan permasalahan an-nafsu bin-nafs. seorang yang membunuh, maka hukumannya juga bunuh. Yakni seorang yang membunuh seorang muslim, ya, membunuh seorang muslim. Nah, yang merdeka, maka sebagai balasannya dia dihukum mati. Wa ala qaulina, ini maksudnya, dan menurut pendapat kami, berarti di sini ada khilaf, ya. Fid dini wa huwa ahammu syai. Dalam permasalahan atau ucapan fid din, ya, kata-kata dalam agama, ya, ini permasalahan yang sangat penting. Kenapa? La yuqtalul muslimu bil kafir. Seorang muslim yang membunuh seorang yang kafir, dia hukumannya tidak hukuman mati. Ya, paham ya? Jadi kalau muslim bunuh kafir, enggak dihukum mati. Barakallahu fikum. Li'annal muslim a'la minal kafir, dikarenakan keadaan kedudukan seorang muslim itu lebih tinggi dibandingkan seorang yang kafir. Wa yuqtalul kafir bil muslim li'annahu dunahu. Dan adapun seorang yang kafir membunuh seorang muslim, maka dia dihukum mati karena kondisinya, kedudukannya di bawah seorang muslim. Nah, ini aturan barakallahu fikum, hukum dalam hukum Islam demikian. Waduh, enak ya kalau muslim bunuh orang kafir, enggak dihukum mati. Malah kafir yang bunuh orang muslim dihukum mati. Ya, masuk Islam biar enak. Paham ya? Simple. Makanya kamu masuk Islam, kan gitu. Wa hal yushtaratu alla yakuna al-qatil min usulil maqtul aw la yushtarat? Apakah dipersyaratkan seorang yang membunuh sehingga dia terbebas dari hukuman bunuh tadi jika dia itu ada hubungan yang menyambung dengan yang dibunuh, atau tidak dipersyaratkan? Barakallahu fikum. Apa itu hubungan nyambung? Artinya hukuman darah, apa? Hubungan darah. Barakallahu fikum. Contoh yang ada hubungan darah, al-ab wal-um wal-jid wal-jiddah. Ya, bapak, ibu, kakek, nenek. Nah, mereka menyatakan la yuqtalul walid biwaladi. Seorang ayah yang membunuh anaknya, ya, tidak dihukum mati. Apa itu dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, la yuqtalul walid biwaladihi. Seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dihukum mati. Nah, apa sebabnya? Dikarenakan ayah itu sebab adanya anak tadi. Ya, paham ya? Dikarenakan adanya ayah tadi itu anaknya ada. Nah, ini menurut sebagian mereka yang berpendapat seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dihukum mati. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ahli ilmu atau ulama mengatakan hadza laisa bisyart, yang demikian harus ada hubungan darah kemudian dia terbebas dari hukuman mati, ini tidak syarat, bukan persyaratan. Tetap seorang ayah yang membunuh anaknya, dia tetap dihukum mati. Idza alimna annahu qatalahu amda, jika kita mengetahui bahwasannya sang ayah ini membunuh anaknya dengan sengaja. Si anak minta motor, maksa orang tuanya pusing. Ya, punya masalah di kantornya, punya masalah dengan temannya. Nah, sang anak kurang ajar, akhirnya ya, si ayah dengan sengaja menghabisi nyawa anaknya. Misalnya demikian. Maka tetap hukum berlaku karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum an-nafsu bin nafsi. Ya, kalau menghilangkan nyawa maka hukumannya juga hilang nyawanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan terhadap mereka satu hukuman bahwasanya siapa yang membunuh jiwa maka dia pun juga akan dibunuh. Nah, ini pendalilan bahwasanya tidak ada pengecualian. Sebagian para ulama menyatakan hadis yang tadi yang dibawakan, yakni la yuqtalul walid biwaladihi, seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dihukum mati, ini adalah al hadithu dhaif. Nah, wala yumkin an yuqawima an-nususul muhakkamah ad-dalah ala qatl an-nafsi bin nafsi, dan tidak mungkin untuk menyokong nas-nas yang telah tetap adanya tentang hukuman mati bagi mereka yang membunuh. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sehingga di antara pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah annal walid yuqtal biwaladi. Ayah tetap dihukum mati jika dia membunuh anaknya. Sawa'un dzakar al-kal'ab awil untha kal'um. Baik itu dia sebagai seorang ayah laki-laki, yakni seorang ayah, ataupun dia orang tua dari wanita atau ibu, tetap dihukum mati. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ada nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau menyebutkan hikmah ditetapkannya hukuman qisas bagi para pembunuh. Ya, beliau menyatakan an-nafsu bin nafsi, hukuman mati al-qisas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu, wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan atas kalian al-qisas. Dalam hal apa? Fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Nah, kutiba sebagaimana kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, artinya adalah furidha, diwajibkan, diharuskan. Fal qisasu fardun idza talaba bihil majni alaihi wa waliyuhu, maka qisas ini satu keharusan, wajib apabila korban atau keluarga korban menuntut, ya, menuntut untuk ditegakkan terhadap pembunuhnya dan juga walinya. Wa yajibu ala waliyil amr ayyunaffidzal qisas hifdzan lid-dima, dan wajib bagi para pemerintah, penguasa untuk menjalankan tuntutan tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap darah-darah yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Benar-benar pada diri kalian dalam hukum qisas bagi kalian hayatun, kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dan takut. Ya. Hukuman mati bagi para pembunuh itu pada hakikatnya adalah menjaga kehidupan. bukan menghabisi nyawa orang yang hidup, bukan. Dengan adanya hukuman mati itu, orang akan apa? Berpikir sekian kali ketika dia akan menghabisi nyawa saudaranya. Berani begal, berani membunuh, berani nujah dari belakang sampai mati, balasannya apa? Mati juga. Berarti ketika dia membunuh saudaranya, dia ingin mati juga. Barakallahu fikum. Qala fa idza turikal qisas sufikat ad-dima. Jika ditinggalkan hukum qisas ini, dikesampingkan, sudah enggak ada hukuman mati bagi mereka yang membunuh. Ya, maka justru darah itu akan tertumpah. Banyak darah-darah yang tidak halal untuk ditumpahkan, justru semakin banyak korban-korban pembunuhan. Wantasharal khauf war-ru'bu fil mujtama, dan akan tersebar ya rasa ketakutan dan mencekam di masyarakat ya. Mau keluar di atas jam sekian khawatir, kenapa? Para begal-begal sekarang sadis. Nah, tasnya mau diambil nggak boleh, ya. Bukan tasnya yang ditarik, tangannya yang dipotong. Ya. Barakallahu fikum. Tasnya yang apa? Tangan yang dipotong. Wa huqinatid dima wa hadza la yakunu illa fil Islam. Afan. Amma idza qutilat nafsun wahidatun zalimatun irtada'al jami'. Adapun jika dihukum mati orang yang membunuh tadi, ya, yang zalim tadi, masyarakat akan menjadi tenang. Ya. Wa aminal mujtama, dan masyarakat pun kondisi masyarakat akan aman. Wa huqinatid dima, dan darah-darah akan terjaga. Wa hadza la yakunu illa fil Islam, dan ini tidak akan dicapai kecuali dengan hukum Islam. Amma anzimatul kufri wal anzimatul bashariyah fa innaha tamna'ul qatla wa tahmid zalim wal mu'tadi wa tusa'iduhu. Adapun aturan-aturan kufur, ya, aturan-aturan manusia, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh manusia yang demikian hanya mencegah pembunuhan dan akan menjaga orang-orang yang zalim serta melampaui batas serta membantu mereka. Ya. Wala tarhamul majni alaihi, dan dia tidak sayang kepada korban dari pembunuhan tersebut. Wala tarhamul muslima, dia pun juga tidak sayang terhadap masyarakat. Nah, wa innama tarhamu zalim wal mu'tadi wa tahmihi al tahmihi. Adapun dia hanyalah menyayangi orang yang zalim, orang yang melampaui batas, dan menjaga mereka. Wa ghayatu ma ya'maluna ma'ahu annahum yahkumuna 'alaihi bisijni. Ya, yang paling berat hukuman bagi mereka yang membunuh, mereka hanya dihukum dengan penjara 500 sanatin. Ya. Ya, paling lama barakallahu fikum di sini disebutkan 500 tahun. Ya. Atau 400, 400 tahun, ya. Itu udah terlalu lama, ya, enggak sampai ratusan sudah meninggal di penjara. Atau madal haya seumur hidup. Thumma ya'funa anhu wa yukhrijunahu, kemudian dia dimaafkan lalu dia bebas. Fahum yushi'una faqat annahum hakamu alaihi bihadzal hukm. Ya. Mereka barakallahu fikum hanya memberikan kehidupan bagi mereka dengan hukuman yang seperti ini. Adapun keputusan hukuman yang sebenarnya ketegasan tidak. Walau nufidha fa innahu la yakfi. Kalau dia pun dihukum, itu pun belum cukup untuk merasakan beratnya hukuman dia. Belabudda minal hasm. Ya. Harus dengan apa? Hasmi. Ya, hukuman mati. Wal qisas minhu biqatlih. Dengan hukuman penggal. Wa hadza rahmatun minallahi azza wajal, dan ini bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, ya antum merasakan, ya merasakan tinggal di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah beri taufik penguasa kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Ya. Yang kita mampu adalah mendoakan mereka, mendoakan taufik bagi mereka, dan yang berikutnya adalah mendakwahkan Islam ini kepada umat ini dengan sebenar-benarnya, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum Islam sebenarnya seperti ini. Nah, kalau di sini tidak ditegakkan, Allah akan tegakkan nanti di akhirat, kan gitu. Barakallahu fikum. Asyahid, intinya kalau tidak ada hukum yang seperti ini, seperti yang kita lihat, ya. Setiap hari kita melihat kasus-kasus pembunuhan di mana-mana. Ya. Terjadi pembunuhan ini, terjadi pembunuhan ini, dan mengerikan, tidak hanya dibunuh tapi dimutilasi. Awal pertama kali anak mendengar mutilasi itu ketika anak masih kecil. Pertama kali dilakukan oleh seorang nenek-nenek yang bernama Mbah Jiwo. Antum belum dengar ya? Antum umur berapa waktu itu? Mungkin yang sudah berumur tahu. Mbah Jiwo. Ya. Dimutilasi. Itu pertama, itu satu dari sekian lama. Nah. Barakallahu fikum. Setelah berlalu tahun, berlalu tahun berganti, baru sekarang ini sudah musim mutilasi. Ya. Tidak hanya dibunuh. Dibunuh selesai, enggak. Bunuh, mutilasi, mutilasi. Dipotong-potong. Barakallahu fikum. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Wajah-wajah mereka itu polos-polos. Kenapa? Karena dia sudah memperhitungkan, paling aku ya di penjara. Ya. Paling banter seumur hidup. Kalau dia umur ketika itu umur 25 tahun ABG, ya, membunuh pacarnya misalnya dengan mutilasi, dihukum seumur hidup berarti berapa tahun? 25 tahun, 50 tahun dia keluar lagi, 50 tahun dia masih bisa puber kedua. Ya. 50 tahun masih segar ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul lagi kasus lagi, ya. Begal-begal di mana-mana, pencurian yang sadis disebabkan karena ini tadi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang halal dengannya darah seorang muslim walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah, ya, walaupun dia telah menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika dia melakukan hal-hal ini maka halal darahnya, ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah pelanggaran yang paling berat adalah murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, yakni seorang yang meninggalkan agamanya dan dia telah berpisah dari jamaah kaum muslim. Al-mufariqu lil jamaah ini keterangan, ya, penjelasan, tambahan penjelasan. Orang yang murtad, dia mufarik di jamaah, dia telah terpisah dari jamaahnya kaum muslimin. Maka hukuman bagi mereka adalah, ya, hukuman mati. Apakah mereka yang murtad, sebelum dia dihukum mati, apakah diminta tobatnya terlebih dahulu ataukah tidak? Ya. Misalnya penguasa atau pemerintah tahu bahwa rakyatnya telah keluar dari agama Islam, ya, sebelum dia ditangkap, sebelum dia dieksekusi, apakah diminta taubatnya terlebih dahulu ataukah langsung? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fi dzalika khilaf bainal ulama. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan la yustatab, tidak diharuskan untuk menawarkan kepada mereka tobat. Bal mubimujarrad ayyathbut kufruhu fa innahu yuqtal. Ya. Sebatas diketahui dia telah keluar dari agama Islam, melakukan berbagai macam kekufuran yang nyata, maka dia dihukum mati. Berdasar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, man baddala dinahu faqtuluh. Rasulullah menegaskan siapa saja yang mengganti agamanya, yakni agama Islam diganti dengan agama selain Islam, faqtuluh, hukumlah dia dengan hukum mati. Walam yadhkur istitabah, tidak disebutkan apa? Diminta taubatnya. Di antara mereka juga berpendapat yustatab thalathatu ayyam, diberikan kesempatan berpikir dia taubat ataukah tidak dengan waktu 3 hari. Jika itu terjadi pada orang-orang yang memang diterima taubatnya. Kenapa? Dikarenakan sebagian orang-orang murtad, sebagian mereka enggak terima taubatnya. Sebagian mereka diterima. Contoh yang tidak diterima, nah, atau disebutkan di sini, fa idza kana mimman taqbal taubatuhu fa innana nastatibah. Nastatibau thalathata ayyam ay nahbisuhu. Nah, kalau dia orang yang diterima tobatnya, maka dia ditahan dulu, ya. Laka muhillatun thalathatu ayyam fa in aslam rufa'na. Maka dia ditunggu 3 hari itu. Jika dia memutuskan untuk masuk Islam, ya, maka dia tidak dihukum mati. Barakallahu fikum. Ini pendapat pertama. Yang sebagiannya mereka, sebagian ulama menyatakan dikembalikan keputusan itu kepada hakimnya. Nah, dikembalikan keputusan kepada hakim. Dalam artian, ini orang kalau bertaubat dia menjadi maslahah atau sebaliknya. Paham ya? Dengan taubatnya dia ini jadi maslahah bagi umat ataukah justru tidak? Barakallahu fikum. Kalau dia hakim memperhitungkan ini maslahah, karena apa? Dia perkembangannya membaik, ya. Dia sadar, dia mengaku kesalahannya, ini. Diterima taubatnya, bebas dia dari hukuman mati karena murtadnya tadi. Ya. Kalau tidak, dia taubat tapi dia punya rencana-rencana yang lebih mengerikan lagi, maka enggak terima taubatnya. Maka dia dihukum dengan hukuman mati tersebut. Wa hadha yakhtalif faqad yakunu hadha ar-rajul kafir a'lan kufruhu wastataharu awanam wastahtaru fala yanbaghi an nastatibahu. Ini berbeda kondisinya ketika seorang, ya, yang telah murtad tadi mengumumkan kekufurannya atau kekafirannya, nah, mengekspos. Paham ya? Mengekspos bahwasanya saya telah keluar dari agama Islam ini dan itu, bangga. Nah, maka seperti ini enggak diterima tobatnya. Atau orang-orang yang akhfa kufruhu, dia barakallahu fikum, ketika murtad dia menyembunyikan barakallahu fikum kemurtadannya, malu tapi diketahui oleh penguasa, maka yang seperti ini ditanya tobatnya, ditawari tobat. Kalau enggak, bunuh. Kalau dia nerima taubat tersebut dan dia cinta terhadap Islam kembali, maka yang demikian dibebaskan. Barakallahu fikum ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini dijelaskan wa qauluna yustatab min man taqbalu taubatuhu isyarah ila annal murtaddin qisman. Ucapan kami bahwasanya diminta tobatnya dan ada orang-orang yang diterima tobatnya, ini sebagai isyarah bahwasanya orang murtad itu ada dua jenis. Jenis yang pertama diterima tobatnya, jenis yang kedua tidak diterima tobatnya. Berkata para ulama, barang siapa yang kemurtadannya itu nilainya besar, pelanggarannya sangat besar, maka dia tidak diterima tobatnya. Seperti apa? Sabbullah, menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Au sabbu rasulahu, menghina rasulnya. Sabbu kitabahu, menghina kitabnya, ini Al-Quran. Maka orang seperti ini tidak diterima tobatnya. Semisal kaum munafikin. Siapa itu kaum munafikin? Orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Kalau dia bersama kaum muslimin, nah, dia bertopeng seperti seorang muslim. Ketika ketemu orang-orang kafir, maka ia menjelek-jelekkan kaum muslimin dan apa yang ada pada kaum muslimin. Nah, ini tidak terima tobatnya. Inna tauna waqila, antara pendapat yang lainnya, inna taubatahu maqbulah. Pendapat yang lainnya, orang yang demikian tadi diterima tobatnya walaupun kemurtadannya itu nilainya besar, walaupun dia menjelekkan Allah, menjelekkan Rasul, ya, dan menjelekkan Al-Quran, walaupun dia munafik misalnya. Wahadal qaul war rajih, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin merojihkan pendapat yang ini, ya. Kenapa? Ada syaratnya. Lakin yahtaju ila ta'anni wa nadhar. Ya. Akan tetapi diteliti dulu. Telitinya bagaimana? Dikontrol. Hal hadar rajul yabqa mustaqiman aula. Apakah ini nanti orang, ya, mustaqim? Mustaqim ini istiqomah. Muslim sampai dia meninggal atau tidak? Dia mengatakan iya, ana tobat, ini sudah dihukum ini. Ya, ditetapkan kamu dihukum mati, ini dia tobat akhirnya. Kata menurut pendapat Syekh Utsaimin diterima tobatnya. Tapi dikontrol dalam pengawasan. Ya. Barakallahu fikum. Fa idza alimna min halihi annahu shadiqut taubah, qabilna taubatuhu. Li umumi qaulihi ta'ala, kalau dia memang jujur taubatnya dari keadaannya, maka kita akan terima taubatnya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Dan Rasulullah menyatakan, At-taubatu tahdimu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa hadza amun wa hadzal qawlu huwa rajih wa lahu adillah. Ini pendapat yang ini diterima taubatnya dalam keadaan apapun, tapi di apa? Dipantau apakah dia istiqomah sampai yang meninggal, ataukah dia murtad lagi? Kalau dia murtad lagi, bahkan itu dihukum mati. Paham ya? Ikhwani fi din, azanillah wa iyyakum. Dan ini ada dalilnya bagi yang main-main, ya. Barakallahu fikum, orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, itu pun diterima taubatnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-66 atau 65. Juga orang-orang munafikin, ya, yang bertaubat lalu kemudian dia istiqomah sampai ia meninggal, maka itu pun juga diterima taubatnya, artinya terbebas dari hukuman mati. Wallahu alam bisawab. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah pun juga memberikan nasihat terkait dengan permasalahan ini. At-tariku lidini, seorang yang keluar dari agamanya, meninggalkan agamanya, wahwal murtad, dia disebut sebagai seorang yang murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, hendaknya ia dihukum mati. Li'annahu syahida wa'tarafa anna hadha ad-din haqqun. Karena dia telah bersaksi dan mengakui bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang hak. Wa dakhala fil Islam, lalu dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Thumma ba'da ma'rifatihi waqtinaihi yardad. Kemudian setelah keyakinannya dan pengakuannya tadi, lalu dia keluar dari Islam. Fahada dalilun ala fasadihi, ini sebagai dalil bukti tentang kerusakannya. Fahada yuqtal haddan himayatan liddin minat tala'ub. Maka hukuman bagi dia adalah hukuman mati sebagai hukuman penjagaan, ya, untuk agama Islam dari sikap main-main. Ya. Wasad dan ditorikil mufsidin alladzina yuriduna sorfan nasi aniddin, dan menutup celah serta jalan orang-orang yang rusak, yaitu orang-orang yang menginginkan manusia berpaling dari agama ini. Kenapa? Lianna ba'dahum yadkhulu fil islami zahiran thumma yardad. Orang-orang merusak ini yang ingin memalingkan manusia, mereka masuk ke dalam agama Islam secara zahir, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia idul fitri dan lain sebagainya. Secara zahir dia masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian enggak lama setelah itu dia murtad lagi. Ya. Liyakulan nas, agar manusia mengatakan lam yartadda illa li'annahu ra'a annad-din laisa fi salahiyah. Perhatikan. Akhirnya manusia mengatakan dia tidaklah keluar dari agama Islam. Nah, melainkan dia melihat bahwasannya di dalam agama Islam itu enggak ada kebaikan. Li'anna hadzal ladzi irtadda minal mufakkirin, karena terkhusus orang-orang yang murtad ini tadi adalah tokoh-tokoh cendekiah-cendekiah, orang-orang yang hebat menurut masyarakat. Habis muslim langsung kafir. Ya. Manusia yang melihat, dia tidaklah keluar dari Islam melainkan dengan penelitian. Ternyata enggak ada kebaikan, akhirnya dia keluar. Ya, ini banyak. Nah, kalau antum lihat mereka misionaris-misionaris, aslinya mereka kafir. Mereka hanya ingin memalingkan manusia dari agamanya. Masuk Islam, punya misi, akhirnya keluar lagi. Ya, menghembuskan keraguan terhadap diri-diri kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa minal mudkiri anam wa minal mudrikin lil umur. Ini orang-orang yang mudrikin. Apa mudrikin itu? Orang-orang yang cerdik pandai dalam permasalahan-permasalahan duniawi. Walau annahu ra'a fi hadzal din khairan lamartadda. Mereka menganggap bahwasanya kalau saja mereka melihat bahwasanya di dalam agama Islam ini baik, mereka tidak akan keluar. Hakadza yaqulul munafiqun wa dha'aful iman. Inilah ucapan-ucapan kaum munafiqin dan orang-orang yang lemah keimanannya. Fa idza qutil, kalau dia dihukum mati orang yang murtad tadi, fa innan nas yahtarimun ad-din, maka jadilah manusia itu memuliakan agama. Wa yatawaqqafuna 'anil tala'ub bihi, dan dia tidak bermain-main lagi terhadap permasalahan agama. Jadi enggak boleh main-main. Nah, karena tidak ada hukuman eksekusi mati ini, akhirnya banyak orang-orang yang bermain-main ke dalam agama. Ya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Dan orang yang murtad ini juga disifati dengan al-mufariqu lil jamaah, yakni dia adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada waliil amr dan jamaatul muslimin. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa yuradu bidzalikal khawarij. Ya, beliau berpendapat tentang kafirnya para khawarij. Nah, wal bugha, orang-orang yang membangkang perintah penguasa. Nah, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Wa man syaqqa as-sata'ah, dan mereka yang telah melepaskan ketaatan dari para penguasa. Wa kharaja 'alal jamaah, dan keluar dari persatuan. Fa innahu yuqatal daf'an li syarrihi, maka mereka diperangi. Ya. Diperangi oleh penguasa untuk mencegah kemungkarannya atau kejelekannya. Wa idza qutila bil qitali wal jihad fa inna qatlahu ma'dzunun bihi syar'a. Jika dia dibunuh dengan cara diperangi dan jihad, maka sesungguhnya penyerangan terhadap mereka ini diizinkan secara syariat. Li'annahu siyanatun lid-dini, dikarenakan ini adalah bentuk penjagaan bagi agama. Minat tala'ub, dari sikap main-main. Wasiyanatun lil-istima'i kalimatil muslimin, dan ini juga penjagaan masyarakat kaum muslimin dari persatuan mereka. Hadza huwal mufariq lil jamaah, ini hukuman bagi mereka yang apa, melepaskan ketaatan kepada para jamaah. Hati-hati dan waspada kita semuanya dari para dai-dai yang menyerukan benci terhadap penguasa. Wah, mereka penguasa zalim. Ya. Mereka penguasa kejam, takbir. Allahu Akbar. Mereka antek-antek ini, takbir, takbir, Allahu Akbar. Berdiri di atas truk. Nah, dengan toa-toa, jerit-jerit di jalan-jalan. Tapi dia, mereka ini, masya Allah loh, mereka ini banyak tokoh-tokoh Islam. Ya. Antum kan lihat tadi pengertiannya. Mereka para pembangkang, penguasa sudah menenangkan, jangan berbuat demikian, tetap mereka. Bahkan mengatasnamakan jihad. Nah, antum lihat. Enggak ada jihad melawan penguasa muslim. Nah, yang menegakkan sholat mereka, mengizinkan umatnya atau masyarakatnya, penduduknya untuk mengamalkan Islam sesuai dengan keyakinannya. Nah, diberikan kebebasan. Dikafir-kafirkan, dizalim-zalimkan. Barakallahu fikum, hati-hati. Kalau kita enggak belajar, kita terpesona dengan casing. Tahu casing? Ini casing. Bukan punya HP aja yang punya casing. Kita pun juga punya casing, ya. Ana mendengar kata casing ini dari pengamen yang ada di Jogja. Ya. Marah ketika apa? Enggak ada yang nyawer. Marah. Sudah enggak ada yang nyawer, disalami enggak ada yang jawab. Waduh, marah bener itu pengamen. Kita dikatakan, ya ternyata anda-anda ini, ya, mengaku Islam hanya sebatas casing saja. Wah, anak ketawa, ya Allah. Ini istilah baru bagi anak ini, ya. Jadi ada casing, ya. Ini gitu, casing. Nah, hati-hati. Kalian terpengaruh dengan casing nanti. Ya. Ini yang bener ini. Ini masya Allah ini. retorikanya bagus. Wah, berani ini. Berani mencela, berani memaki. Jadi keberanian mereka untuk mencela dan mencaci itu salah satu bukti kebenaran dia. Ini kalau orang yang awam, orang enggak punya ilmu, terkagum-kagum dengan mereka. Nah, para pembangkang-pembangkang dikatakan sebagai ahlul haq. Nah, para penyeru kebenaran. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum al-mufariqul jamaah. Orang yang seperti ini di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di masa para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam hilang. Ya. Enggak lama hilang. Nah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan khawarij. Ya. Beliau menyatakan la in adraktuhum laqataltuhu qatla adin. Kalau aku mendapati mereka para khawarij, maka aku akan perangi mereka seperti memerangi apa? Kaum Ad. Seperti Allah Subhanahu wa taala membunuh kaum Ad. Nah. Bagaimana kebinasaan kaum Ad itu? Ya. Siapa yang tahu? Hukuman bagi kaum Ad apa? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang dihembuskan di pemukiman mereka. Angin yang sangat kencang. Antum lihat angin yang sangat kencang. Kalau angin kencang kalau menurut kita itu apa? Angin apa? Angin topan sama puting beliung sama enggak? Hah? Angin lisus. Ya. Barakallahu fikum. Apa kata Allah? Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Allah hembuskan kepada mereka ya 7 hari 8 malam. Kencang. Kita sebentar saja hitungan detik tek tek tek habis semuanya. Nangis kita. 7 malam 8 hari, bayangkan. Hah? Luar biasa. Gimana itu? Nyawanya kemana saja itu? Barakallahu fikum, hancur lebur. Rasulullah ingin menghukum mereka dengan seperti ini. Ya, ini adalah ibarah ungkapan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat barakallahu fikum mengancam perbuatan yang demikian. Para bugha. Ya, para bugha, para pembangkang-pembangkang ini tadi. Ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib demikian pula muncul satu kelompok yang bernama Haruriyah. Ya. Kaum Khawarij yang pertama muncul Haruriyah di sebuah kampung yang bernama Haruro. Nah, kecewa dengan keputusan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka mengatakan ya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir. Nah, sehingga mereka berupaya untuk memerangi Ali bin Abi Thalib, membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan seorang yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Barakallahu fikum. Akhirnya ditangkap ini Abdurrahman bin Muljim, ya. Dieksekusi. Maunya dipenggal, Abdurrahman bin Muljim enggak mau. Ya. Bunuhlah aku dengan cara mutilasi agar aku bisa merasakan nikmatnya berjihad syahid. Bayangkan. Ya. Sehingga dimutilasi. Dipotong tangannya. Lisannya keluar zikir. Allahu Akbar. La subhanallah. Keluar zikir. Ya. Ketika dipotong, kata dia keluar zikir tadi, dipotong oleh sahabat lidahnya. nangis dia karena nggak bisa zikir. Antum lihat ini, orang yang melihat yang tidak punya ilmu akan terkagum-kagum, masya Allah, ya. Sehingga diantara ciri khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, ya, yakhrujuna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kondisi mereka, orang-orang teroris itu, ya, engkau minder dengan ibadah mereka. Ya, ini mereka ini ahli ibadah. Puasa kalian minder dengan puasa mereka. Ini Rasulullah mengatakan kepada siapa? Para sahabat. Artinya mereka menampakkan kesolehan, teroris itu. Nah, jangan digambarkan teroris itu, wah, antingnya banyak sini sini, ya, ini rambutnya diwarnai. Jangan dibayangkan gitu. Nah, orang-orang yang meneror, orang-orang yang menghembuskan horor, ya, rasa yang mencekam, ditelepon, dalam waktu 3 jam nanti akan ada peledakan di sana. Ini teror. Ya, kalau enggak percaya antum lihat pengertian teror di Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Ya. Teror seperti ini, bukan jihad. Nah. Nah. Ngomong di bandara ada bom, ini ada bom, ada bom. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga mereka menampakkan kesolehan. Hati-hati. Ya. Salah satu tokoh teroris kelas dunia, Muhammad Al-Arifi. Ya. Siapa itu Muhammad Al-Arifi? Syekhnya Firanda. Syekhnya Syafiq Basalama. Syekhnya Arifin Badri dan kawan-kawan. Al-Arifi ditampilkan di TV Roja. Ya, ini teroris kelas dunia ini. Pemikiran-pemikirannya takfir, mengkafirkan pemerintah Saudi. Nah, berupaya menghembuskan kepada para pemuda untuk memerangi Yahudi, Saudi. Hati-hati dengan TV Roja. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga ilmu kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Akhirul kalam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.